anak baru saja ngaji sunnah, tetapi ada seorang tetangga yang memberitahu akan ilmu tarekat juga harus dipelajari sebagai penyeimbang. Katanya, ya kita katakan, fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Ya tidak ada setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan. Ya, bisa enggak ditimbang kesesatan dengan ya, bisa ditimbang, namun kebenaran yang lebih berat. Ya, sebagaimana amal, ada amal saleh, ada amal apa? Toleh. Ditimbang, mana yang paling banyak? Kalau antum tak torekot yang banyak, maka akan na'udzubillah min dalik. Intinya, jauhi ilmu-ilmu selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sudah kita sampaikan, kita harus punya prinsip yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salah saleh pasti batil. Tidak pula apa? Penyeimbang. Ya, itu adalah ucapan yang sesat dan menyesatkan.